Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Wa hadha kulluhu madmunu syahadat an la ilaha illallah. Maka itu semuanya merupakan kandungan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya mengomentari apa yang sudah dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Intinya jalan yang lurus adalah mengesakan Allah dalam ibadah dan menyendirikan Rasulullah dalam ittiba. Berarti hanya beribadah kepada Allah, tidak kepada yang lain, dan hanya mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tidak membuat sunnah yang lain. Itu konsekuensi jalan yang lurus. Dan itu ternyata adalah kandungan dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kalimat Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkandung di dalamnya makna tidak mengikuti ajaran lain kecuali ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa ayyu syai'in fussira bihi as-siratal mustaqim. Maka apapun tafsir yang ditafsirkan dengannya siratal mustaqim, fahuwa dakhilun fi hadainil aslain, maka mesti akan masuk pada dua prinsip ini. Ayyu syai'in fussira bihi as-siratal mustaqim, ditafsirkan apapun intinya ini. Akhwan ibn a'azakumullah, mau ditafsirkan Islam, karena beberapa tafsir menyatakan siratul mustaqim adalah al-Islam. Kita katakan Islam dasarnya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Iya kan? Mau ditafsirkan Islam, tetap intinya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Mau ditafsirkan jalan yang menuju surga, jalan yang menyelamatkan, jalan yang apa lagi? Tidak ada inti dari keselamatan kecuali tauhid. Enggak ada inti dari keselamatan kecuali tauhid dan tajridul Rasul SAW. Demikian pula untuk menuju jannah, tauhid dan tajridur rasul. Apalagi? Maka silakan tafsirkan dengan tafsir apapun dari siratul mustaqim, intinya dua tadi. Hadzainil aslaini. Kata beliau, fa yushay'in fussira bihi siratul mustaqim, fa huwa dakhilun fi hadzainil aslaini. Wa nuktatu dzalik, dan intinya antuhibbahu biqalbik, engkau mencintainya dengan hatimu. Wa turdihi bijuhdik, dan engkau membuat ridha dia Allah Subhanahu wa taala dengan usahamu, kesungguh-sungguhanmu. Kulli fala yakunu fi qalbika mawdi'un illa ma'muran bihubbih, hingga tidak ada lagi di hatimu satu tempat pun kecuali diramaikan, dipenuhi dengan kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yakunu laka iradatun illa muta'alliqa bimardatih, dan tidak ada pula keinginan di dalam hatimu, iradah, keinginan, kecuali berkait dengan keridhaannya. Kamu ingin apa? Saya ingin mendapatkan keridhaan Allah, ingin mendapatkan jannah, saya ingin mendapatkan ilmu, saya ingin menjadi orang yang saleh, saya ingin menjadi orang yang bisa mengamalkan sunnah, saya ingin belajar, saya ingin talabul ilmi, saya ingin bersedekah, saya ingin, semuanya berkait dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum inti dari kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nuktah. Barakallahu fikum. Yaitu intinya bagaimana engkau mencintai Allah dengan sepenuh hati. Tidak ada tempat di hati ini kecuali dipenuhi dengan kecintaan pada Allah. Maka tidak ada keinginan kecuali keinginan yang berkait dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, saya ingin makan. Apa berkait dengan keridhaan Allah? Berkait. Saya khawatir kalau saya enggak makan, saya sakit, saya enggak bisa ibadah. Saya enggak bisa belajar dengan baik. Sehingga makannya orang-orang ini, para muwahhidin, minumnya para muwahhidin, punya niat agar dia bisa beribadah dengan baik, agar dia bisa belajar dengan baik, agar dia bisa membuat Allah ridha dengannya. Ikhwani fillah a'azakumullah. Wal awwal yahsul bi tahqiq syahadat la ilaha illallah, wa tsani yahsul bi tahqiq syahadat anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi. Yang pertama didapatkan dengan syahadat la ilaha illallah, dengan mewujudkan, mempraktekkan, menerapkan la ilaha illallah. Yang mana yang awal? Yang kedua akan didapat dengan mewujudkan, menerapkan Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana yang kedua? Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya nuktahnya dua. Apa? Mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh cinta sampai tidak tersisa di hati ini tempat kecuali dipenuhi dengan cinta pada Allah taala. Ini terwujud dengan la ilaha illallah. Terwujud dengan la ilaha illallah. Apa yang kedua tadi? Tidak ada iradah di dalam hati ini kecuali iradah yang berkait dengan keriduan Allah. Tahu dari mana? Dari Muhammad dan Rasulullah. Misalnya kalau dia gak punya ilmu, saya ingin dekat dengan Allah, maka dia mencari tempat yang sepi di gua-gua, kemudian dia berzikir di sana, puasa, gak makan, gak minum sampai sekian puluh hari. Salah. Keliru. Gak mungkin ada iradah kecuali iradah yang berkait dengan keridhaan Allah. Bagaimana caranya? Tidak mungkin bisa. Gak bisa diwujudkan kecuali dengan mengikuti Rasulullah SAW yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling dicintai, Khalilullah. Maka kalau engkau ingin sesuatu yang menyebabkan Allah ridha, lihatlah Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Al-awwal, yang pertama, yahsul bimada? Bitahqiqi la ilaha illallah. Wathani yahsul bimada? Bitahqiqi Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wahada huwa al-huda wa dinul haq. Inilah yang namanya petunjuk, inilah yang namanya kebenaran, inilah agama yang hak. Wa huwa ma'rifatul haqqi wal 'amal bihi, yaitu mengenali kebenaran dan beramal dengannya. Wa huwa ma'rifatu ma ba'athallahu bihi rasulahu wal qiyamu bihi, yaitu mengetahui apa yang dibawa oleh rasulnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dengan kalimat ma ba'atsallahu bihi rasulah, apa yang Allah utus rasulnya membawanya. Itu pelajari. Al-ilm wal amal. al-ilmu wal amal. Sudah mengenali, mengetahui, mencintai. Setelah itu mempelajari. Kalau mempelajari apa yang diridhoi oleh Allah, maka diamalkan. Lengkap sudah. Itulah jalan yang lurus. Qala, dikatakan faqul ma syi'ta minal ibarat. Silakan ucapkan apa yang kau mau dari semua tafsir-tafsir kalimat Shiratul Mustaqim. Silakan sebutkan apapun ungkapan-ungkapan yang menafsirkan Shiratul Mustaqim. Allati hadza akhiyatuha wa qutbu rahaha. Niscaya inilah intinya, inilah porosnya. Akhiyah ditasdidkan di huruf ya dari kata awakhi atau mufrad dari awakhi, yaitu watad allati tushaddu ilaihi dabbah, tonggak yang diikat kepadanya binatang ternak, tunggangan. Ini kayu ikat di sini. Baik, binatang ternak. Apa namanya? Tonggak. Binatang tadi yang diikat di sini nggak bisa kemana-mana kecuali berputar di sini. Baik. Baik, itu akhiyah namanya. Yang kedua, kalimat kutubu rohaha. Roha itu semua yang berputar disebut roha. Kalau kamu bikin gangsing, maka tengahnya ini namanya roha. Akutubu, kutub, dia berputar. Ada kutubu rohaha, poros. Kalau menggiling gandum dulu itu bukan pakai mesin tetapi pakai tenaga keledai. Disebutkan di tengahnya bahan atau alat untuk menggilingnya, kemudian yang ini diikatkan ke keledai, keledainya berputar. Maka tergilinglah itu gandum. Mesti ada porosnya. Disebut qutbu rahaha. Maka barakallahu fiikum. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan setelah ini silahkan sebutkan tentang tafsir Shiratul Mustaqim, niscaya qutbu roha adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Silahkan tafsirkan dengan tafsir apapun, niscaya intinya, porosnya adalah al-ilmu wal-amal. Silahkan tafsirkan, gak akan lepas, gak akan keluar dari poros ini. Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan berupaya untuk mengamalkan yang diridhoinya. Dan bagaimana caranya? Dengan mengesakan Allah dan dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Qala wa qala Sahal ibn Abdullah. Sahal ibn Abdullah At-Tasturi rahimahullahu ta'ala, kunyahnya Abu Muhammad. Qala, dikatakan Al-Sahal ibn Abdullah At-Tasturi, alaikum bil athari was sunnah. Jangan kaget kalau disebutkan dalam riwayat hidupnya bahwa beliau adalah kibar sufiyah, tokoh besar kaum sufi. Karena kaum sufi ini sejarahnya bergeser sedikit demi sedikit. Awalnya hanya ungkapan untuk mereka-mereka dari kalangan zuhad. Zuhad ahli sunnah. Sehingga Fudail ibn Iyad dikatakan sufi, Ibn Mubarak dikatakan sufi, termasuk Sahal bin Abdullah Tasturi dikatakan sufi, karena mereka terkenal zuhudnya. Ini zuhad. Baik. Tetapi sufiah yang belakangan, Nasrullah salam al-afiyah, bergeser. Tidak lagi berpegang dengan sunnah, tetapi dengan perasaan. akhirnya keluar dari sunnah dan keluar dari pemahaman ahlu sunnah. Sehingga ini adalah minas sabiqin atau minal awwali. Sahal ibn Abdillah at-Tasturi min kibari sufiyah. Tetapi asna alaihi Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dipuji prinsipnya, manhajnya, akhlaknya, zuhudnya oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan oleh imam-imam ahlus sunnah. Beliau berkata, alaikum bil athari was sunnah. Lihat, ucapan ini sudah menunjukkan kalau beliau ahlus sunnah. Atas kalian untuk berpegang dengan athar, dengan riwayat dan dengan sunnah. Fa inni akhafu annahu sayati an qalilin zamanun. Karena aku khawatir akan datang sebentar lagi satu zaman. Idza dzakara insanun nabiyya, idza dzakara insanun nabiyya wal ibtida'a bihi fi jami' ahwalihi dammuhu wa naffaru anhu wa tabarru wa tabarra'u minhu wa adalluhu wa ahanu. Kata Salim bin Abdullah rahimahullah, peganglah sunnah, peganglah athar. Karena aku khawatir sebentar lagi akan muncul satu zaman, kalau seseorang menyebut tentang Nabi, tentang meneladani Nabi, tentang mengikuti Nabi dalam segala keadaan, niscaya manusia akan mencercanya, akan mengusirnya, akan berlepas diri darinya, akan menghinakannya, akan merendahkannya. Adallu, merendahkannya. Ahanu, menghinakannya. Sadaqa rahimahullah. Sungguh benar beliau rahimahullah. Dan sudah semakin terasa di hari-hari ini. Kalau ada seseorang mengatakan ikuti sunnah, ikuti sunnah, mereka tiba-tiba marah, mencerca, memusuhi, bahkan menjauh, berlepas diri dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi kalau kita berkata dengan iqtida' bihi fi kulli ahwalihi. Apalagi kita berkata pegang sunnah dalam segala keadaan. Lebih kaget lagi mereka, lebih marah lagi. Dalam segala keadaan. Iya, dalam semua hal, dalam semua hal. Kalau engkau bisa menggaruk kepalamu dengan sunnah, garuklah dengan sunnah. Demikian ucapan-ucapan para salaf, para ulama. Bersisir dengan cara sunnah, melangkah dengan cara sunnah, maka mereka lebih marah lagi. Ini sudah mulai terjadi, saya tidak katakan sudah terjadi. Sebab bisa lebih berat lagi dari ini. Suatu saat lebih berat lagi dari ini yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, kal qabid alal jamri, seperti menggenggam bara api. Dipegang dia terbakar, dilepas, dia lepas dari sunnah. Saking beratnya tantangan dari manusia, persis seperti digambarkan di sini, dammuhu wa naffaru anhu wa tabarra'u minhu wa adalluhu wa ahanu. Akan diusir, akan dijauhkan, akan dicerca, akan dihinakan, akan dimusuhi. Intaha kalamuhu. Qala al-musannif rahimahullah, kemudian berkata lagi al-musannif rahimahullah ta'ala, qala ibn Mas'udin, man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alayha khatimuhu falyaqra qawluhu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dibawakan setelah tiga ayat tadi yang berisi wasiat-wasiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena diakhiri dengan kalimat dalikum wasakum, maka kemudian dibawakan ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin melihat wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, allati 'alaiha khatimuhu, yang beliau berakhir di sana, atau makna khatim adalah stempel, maksudnya tidak akan bisa berubah lagi. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum, maka bacalah ayat tadi, bacalah ayat qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qawlihi wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'u. Marilah kemari aku bacakan pada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian, sampai akhir tiga ayat. Sampai akhir tiga ayat. 151, 152, 153 dari surat Al-An'am. Disebutkan di sini qaul ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud huwa Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil bimu'jamatin wafa. Ibn Ghafil dengan mu'jamah, ghainnya pakai titik, kemudian fa. Ibn Habib al-Hudali, Abu Abdurrahman kunyahnya, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu, termasuk sabiqin al-awwalin, termasuk ahli Badr, ikut perang Uhud, ikut perang Khandaq, ikut dalam bai'at Ridwan, ikut atau termasuk di dalam kibar ulama'i sahabah. Itu semua masing-masing dari satu yang disebutkan memiliki keistimewaan dan keutamaan. Dikatakan min ahli Badr berarti termasuk dalam hadis i'malu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Allah katakan pada ahli Badr, berbuatlah semau kalian, Allah telah mengampuni kalian. Di antara mereka ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau ikut dalam perang Uhud dan tidak lari dari perang yang waktu itu dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala 300 munafikin kembali. Ini yang tersisa di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Demikian pula perang Khandaq yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan pada mereka tentang keutamaannya. Inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya kemenangan Allah untuk kalian dekat. Wa bai'atur ridwan. Lebih jelas lagi karena disebutkan dalam Al-Qur'an, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah ridha kepada mereka-mereka yang berbaiat di bawah pohon, itu bai'atur ridwan. Di dalamnya, di antaranya ada Abdullah bin Mas'ud. Wa min kibari ulama'i sahabah al-ma'rufin. Termasuk kibaru sahabah dan ulama'nya yang banyak meriwayatkan hadis rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Amaruhu Umar al-Kufah. Umar memerintahkan dia untuk menjadi amir, memimpin di Kufah. Wa mata sanat 32 radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau meninggal radhiyallahu ta'ala anhu pada tahun 32 Hijriah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau yang meriwayatkan hadis yang terlewat. Ya, terlewat kemarin. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dan Darimi dan Ibnu Abi Hatim dan Hakim dan Sahaha, dan juga diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitab Al-Iqtisam di sanadin sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggaris satu garis. Kemudian berkata, hadza sabilullahi mustaqiman. Thumma khatta khututan an yamini dhalikal khat wa an shimalihi. Kemudian Nabi menggambarkan di kanan dan kirinya garis-garis sambil berkata, hadhis subul, ini jalan-jalan lain. Laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan. Tidak ada satu jalan pun kecuali padanya ada syaitan. Yaj'u ilaih. Thumma qara'a wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Walaupun secara makna sudah kita terangkan kemarin, tetapi hadisnya belum kita baca, bahwa Abdullah bin Mas'ud menyatakan Rasulullah SAW pernah menggambarkan satu garis di tanah dengan sebuah ranting, mengumpamakan sebagai siratul mustaqim. Qala hadza siratullah mustaqiman. Kemudian khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian menggariskan di kanan dan kirinya garis-garis. Kemudian berkata, hadihis subul. Ini adalah jalan-jalan lain. Bunayyatut tariq. Laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan. Tidak ada satu jalan pun kecuali ada syaitan padanya. Yad'u ilaih. Yang mengajak ke jalan tersebut. Berarti manusia yang berjalan di atas jalan yang lurus akan diajak oleh syaitan yang ini, syaitan yang ini, syaitan yang ini, syaitan yang ini, syaitan yang ini, sekian banyak syaitan mengajak kepada subul, jalan-jalan lain. Laisa minha sabilun, enggak ada satu jalan pun kecuali ada syaitan, yad'u ilaihi. Dan jangan dikira syaitan dalam keadaan menyeramkan, menakutkan, bertaring, bertanduk dan seterusnya. Tidak mesti. Mungkin syaitan dari kalangan manusia datang kepadamu dengan pakaian seperti pakaian kalian, dengan bahasa-bahasa kalian, dengan sorban-sorban kalian, dengan jubah seperti kalian, kemudian menyatakan, halumma halumma, kemarilah kemarilah, aku tunjukkan jalan yang lurus, padahal ke dalam subul. Yang ini juga akan muncul dengan alasan lain lagi. Marilah kemari ke jalan yang menyelamatkan kalian. Padahal dusta. Yang ini akan berkata lagi. Dan mereka berpenampilan seperti penampilan seorang yang alim bisa jadi. Atau bisa jadi seperti penampilan seorang yang saleh, ahli zikir, ahli ibadah. Ternyata mengajak untuk mencaci maki sahabat. Syiah Rafidhah. Yang satu lagi mengajak. Marilah kemari ke jalan yang lurus. Dengan berpakaian yang masya Allah, dengan memanjangkan jenggotnya, ternyata berkata, mari kita perangi orang-orang kafir tauhid, padahal mereka masih muslimin. Siapa? Khawarij. Hati-hati. Laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan. Dan syaitan itu minal jinnati wan nas, dari jenis jin dan dari jenis manusia. Tidak mesti hanya waswasil khannas, membisik-bisikkan dalam hati dari jenis jin. Tidak mesti. Kadang-kadang dari jenis jin juga. Yuwaswis fi sudurin nas. Kadang-kadang juga diiringi dengan jenis-jenis manusia yang mengajak dengan syubhat. Syubhat maknanya pengkaburan-pengkaburan. Menipu. Memakai zukhrufal qawli ghurura. Memakai rangkaian kata-kata indah yang menipu. Wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap rasul musuh-musuhnya, syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Mereka saling membisikkan kata-kata indah yang dirangkai indah padahal menipu. Maka na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari syaitan rajim. Kita harus berlindung kepada Allah Ta'ala dari syaitan yang terkutuk. Dan kita harus waspada dari perkara yang namanya syubhat. Syubhat itu kadang-kadang terlihat hak padahal batil. Seakan-akan kelihatan bahwa ini adalah baik, ternyata itu adalah menyimpang sesat. Sehingga hati-hati, harus benar-benar waspada. Siapa yang bisa tahu kalau itu adalah syubhat? Kalau penampilannya hak, dari mana kita tahu kalau itu adalah batil? Karena bungkusnya hak. Yang tahu adalah para ulama, yang jeli adalah ahlul ilmi. Maka jangan berpisah dari ahlul ilmi, jangan berpisah dari para ulama. Tanyakan pada mereka, ahakkun hu, apakah ini benar? Tanyakan, apakah ini hak? Kalau ternyata itu syubhat, para ulama yang pertama tahu. Fitnah idza aqbalat arafahal ulama, wa idza adbarat arafaha al-juhala. Fitnah itu ketika datang, ulama yang tahu pertama kali. Ketika mulai sirna, baru orang-orang bodoh tahu. Oh, ternyata kemarin itu salah ya. Terakhir, alhamdulillah kalau dia paham, walaupun terakhir. Iya kan, masih syukur-syukur. Sebagian malah tenggelam bersama kesesatan banyak penyimpangan, karena mereka para syaitan-syaitan ini memakai syubhat-syubhat sebagai zukhrufal qawli urura. Maka barakallahu fikum, naktafi bihadal qadr, ونواصل إن شاء الله في الدرس الآتي بإذن الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.